Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan di malam hari ini pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca matan yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah tentang Al-Adillah Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan sifat Al-Kalam lillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang merupakan dalil aqidah al-sunnah wal-jamaah bahwasanya Al-Quran kalamullah munazzal ghairu makhluk. Kemudian faqrah ini, paragraf ini diakhiri dengan penyebutan ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan ru'yatullahi yaumal qiyamah. Maka kita akan lanjutkan di malam hari ini pembacaan syarah dari matan yang telah kita baca. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadhil ayatul karimatu kulluha fi bayani isbati sifatillahi azza wa jalla. Taqaddama jumlatun minal ayat. Ayat-ayat yang mulia ini seluruhnya adalah tentang penjelasan penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang telah berlalu jumlatun minal ayat. Telah berlalu penyebutan sejumlah ayat-ayat yang juga mengandung penjelasan penetapan sifat bagi Allah. Wa hadhihi jumlatun fi bayani kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung penjelasan tentang sifat Al-Kalam. Tentang sifat Al-Kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yaqulu. Bahwasanya Allah itu qala, memiliki sifat berkata, Al-Qaul. Wa yaqulu. Jadi di sini disebutkan dengan qala fi'il madhi. Allah berbicara pada masa yang telah lampau. Wa yaqulu disebutkan dengan sighah mudhari'. Allah juga memiliki sifat berbicara ya, kapanpun Allah kehendaki. Baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Wa takallama fi'il madhi. Allah berbicara di masa yang telah lampau, wa yatakallamu fi'il mudhari', dan Allah, jika Allah menghendaki, Allah berbicara di saat ini dan di masa yang akan datang. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, kemudian beliau menyebutkan kembali ayat-ayat yang telah disebutkan muallif di dalam matan. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, kemudian wa man asdaqu minallahi qila. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, di sini syahidnya di mana? Pada lafaz qala, qala Allah, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa man asdaqu minallahi qila. Asdaq, tidaklah disifati sesuatu dengan asdaq, kejujuran, kecuali al-kalam, ucapan atau pembicaraan. Kemudian diakhiri dengan qila. Begitu juga ayat yang selanjutnya, wa man asdaqu minallahi haditsan. Sisi pendalilannya hampir semakna. Yuriduna ayyubaddilu kalamallah, itu pada penggalan ayat kalamallah. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, dalam surat An-Nisa, ila ghairi hadza, dan ayat-ayat yang selain ini yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. فَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ فِي إِثْبَاتِ كَلَامِهِ وَنِدَائِهِ وَنَجِيِّهِ. Maka ayat-ayat di dalam permasalahan ini, كَثِيرَةٌ, banyak jumlahnya. فِي إِثْبَاتِ كَلَامِهِ, tentang penetapan sifat kalam bagi Allah. وَنِدَائِهِ, dan juga sifat nida. وَنَجِيِّهِ, dan sifat an-naji. Bedanya apa? An-nida dan al-munajat, ya, yaitu bahwasanya an-nida jika yang diajak bicara itu ba'id, jauh. Adapun al-munajah itu jika yang diajak bicara adalah qarib. Tapi keduanya adalah sama-sama kalam, ucapan atau pembicaraan. Wa yauma yunadihim. Ini terdapat penetapan sifat an-nida, memanggil, menyeru dari jarak yang jauh. Adapun dalam ayat yang berikutnya, dalam surat Maryam, wa qarrabnahu najiyya, itu pada kisah Musa alaihi salam. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia, najiyya, dalam keadaan najiyan ay munajan, diajak bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berbicara, berdialog dengan jarak yang dekat. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, fa huwa subhanahu takallama wa yatakallamu idza syaa. Allah berbicara di masa yang lampau, ya, antum perhatikan baik-baik dua bentuk fi'il ini. Berbeda maknanya dari sisi waktu. Waktu kapan fi'il tersebut dilakukan. Yang pertama, takallama fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il perbuatan yang dilakukan di masa yang madhi, masa yang lampau. Kalau mudhari' itu adalah sebuah pekerjaan fi'il yang dilakukan bisa di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Fahuwa subhanahu takallama wa yatakallamu idza syaa. Kapanpun Allah kehendaki, dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Wa nada wa yunadi, sama sighahnya madhi dan mudhari'. Wa nada wa yunadi idza syaa subhanahu wa ta'ala wa kallama man syaa min ibadihi, dan Allah mengajak bicara siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Kama kallama Musa alaihi salam, sebagaimana Allah mengajak bicara Nabiullah Musa alaihi salam. Wa yukallimu ahlal jannati, dan sebagaimana pula Allah akan mengajak bicara ahlul jannah, penduduk jannah. Antum perhatikan ketika disebutkan peristiwa Allah mengajak bicara Musa dengan fi'il apa? Madi wa kallama. Tapi ketika syarih menyebutkan peristiwa ketika Allah mengajak bicara ahlul jannah dengan fi'il apa? Fi'il mudhari' wa yukallimu ahlal jannah. Kenapa? Karena belum terjadi. Akan terjadi nanti di hari kiamat. Wa kallama Muhammadan lailatal mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Makanya ditakbir dengan fi'il madhi. Dan Allah telah mengajak bicara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lailatal mi'raj. Di malam terjadinya mi'raj. Ketika Rasulullah diangkat ke atas langit yang ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza waqi'un. Semua ini terjadi. Fahuwa Subhanahu wa taala ya'lamu kulla syai'in. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa la takhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa 'ala. Dan tidak ada apapun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Jalla wa'ala. Qala asyarih rahimahullah. Walaqad anzala al-Qur'ana. Wa nazzala al-wahya ala al-anbiya'i alaihimussalam. Dan sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa nazzala al-wahya ala al-anbiya'i. Dan juga Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul yang lainnya alaihimussalam. Wa huwa fil ulwi jalla wa ala, dalam keadaan dia itu Allah Subhanahu wa taala di atas al-ulu, berada di atas ketinggian, di atas arsy-Nya, di atas arsy-Nya. Tabaraka wa ta'ala wa nazzala kitabahu min a'la. Allah turunkan kitabnya dari atas. Qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq. Katakan, nazzalahu ruhul qudus. Yang menurunkannya adalah ruhul qudus, yaitu Jibril alaihi salam. Disebut dengan ruhul qudus li taharatihi minal khiyanah wa minal kadhib. Disebut dengan ruhul qudus itu Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena Jibril disucikan dari sifat khianat dan dusta. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq. Katakan, yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah ruhul qudus dari Rabbmu dengan benar. Fahuwa subhanahu fil 'ulu, maka dia subhanahu wa ta'ala di atas ketinggian. Wa anzala kitabahu at-taurata wal injila wal qur'ana waz-zabur. Dan Allah menurunkan kitabnya, baik itu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kulluha munazzalatun min indillah. Seluruh kitab-kitab tersebut adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah kalamullah, baik itu Taurat, Injil, Zabur, kemudian juga Al-Quran, semuanya adalah kalamullah. Kullu hadza yajibu itsbatuhu lillah. Semua ini wajib untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu asdaqu qilan min khalqihi Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah itu asdaqu qilan, paling jujur ucapannya dibandingkan makhluknya Subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatu ma bayyanahu li'ibadihi min inzali kitabihi al-Qur'an. Dan juga wajib untuk menetapkan apa yang telah Allah jelaskan bagi hamba-hambanya berupa diturunkannya kitabnya al-Qur'an. wa annahu hudan linnas, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Wa annahu anzalahu bil lughatil arabiyyah, dan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Ya. Tentunya bahasa Al-Qur'an berbeda dengan bahasa Taurat, Injil dan Zabur. Ya. Masing-masing kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul disesuaikan dengan bahasa kaum nabi atau rasul tersebut. Adapun rasul yang terakhir, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, adalah dari bangsa Arab, maka Al-Qur'an sebagai bentuk hikmah dan rahmat dari Allah, Allah turunkan dengan al-lughah al-arabiyyah, dengan bahasa Arab. Ini juga termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang keyakinannya adalah bahwasanya Allah yatakallam bima syaa'a, bahwasanya Allah berbicara dengan apapun yang Allah kehendaki, dengan bahasa apapun yang Allah kehendaki, dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa yang lain yang Allah kehendaki. Qala asy-syarih rahimahullah, wa annahu yaqussu ala bani Israil akthar alladhi hum fihi mukhtalifun kullu hadha haqqun, dan bahasanya yaitu wajib bagi kita untuk menetapkan bahasanya Al-Qur'an itu mengisahkan atas Bani Israel banyak perkara, banyak hal yang mereka berselisih padanya. Kullu hadza haqq, semua ini adalah hak, benar adanya. Yajibul imanu bihi wa bi kulli ma akhbarallahu bihi, wajib untuk beriman dengannya dan beriman dengan segala apa yang Allah beritakan. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jihati kalamihi wa nidaihi wa qawlihi wa tanzili kitabihi wa kutubihi ala al-anbiya'i alaihi musallam, dan juga wajib pula untuk beriman kepada segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sisi ya, penetapan sifat kalam bagi Allah, kemudian penetapan sifat nida, memanggil, menyeru, kemudian penetapan sifat qaul, berbicara, dan penetapan adanya tanzilul kitab, bahwasanya Allah menurunkan kitab ini dari atas langit, wa kutubihi ala al-anbiya alaihi salatu wasallam, dan juga Allah menurunkan kitab-kitabnya yang lain kepada para nabi alaihi wassalam. Qala rahimahullah, fa ahlu sunnati wal jama'ati yuthbituna hadhihi sifati lillahi ala ma yaliqu bijalalihi, maka ahlu sunnah wal jama'ah menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah, ala ma yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Jadi menetapkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu qala wa yaqulu wa takallama wa yatakallamu wa nada wa yunadi wa naja wa yunaji mata syaa, kapanpun Allah kehendaki. Di situ terlihat huruf ta di atasnya ada tasydid, itu kemungkinan salah cetak ya. Mata tidak perlu ada tasydid, artinya adalah kapanpun Allah kehendaki. Wa kaifa ma syaa subhanahu wa ta'ala, dan bagaimanapun caranya Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian beliau melanjutkan, amma qawlu ahlil kalam annahu kalamun qadimun hadha batilun, adapun ucapan ahlul kalam bahwasanya mereka mengatakan annahu kalamun qadimun hadha batilun, bahwasanya ahlul kalam yang menetapkan sifat kalam bagi Allah, mereka menetapkan sifat kalam tersebut tapi dengan keyakinan yang keliru, dengan keyakinan yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya annahu kalamun qadimun, bahwasanya kalamullah, ucapan Allah, firman Allah itu adalah kalam yang qadim, kalam yang ucapan yang telah lalu masanya, sudah terjadi di masa yang lalu. Ini adalah bentuk penafian mereka terhadap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam mata syaa. Bahwasanya Allah berbicara dan berfirman kapanpun Allah kehendaki. Adapun ahlul kalam tidak demikian. Mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, tapi kalam qadim. Itu kalam yang sifatnya qadim, yang sifatnya telah lalu. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bal takallama wa yatakallamu idza syaa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbicara baik di masa yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, idza syaa, jika Allah menghendaki. Kalamuhu ma'a nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj fi waqtih. Firman Allah, ucapan Allah dengan nabinya, yang Allah ucapkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj, fi waqtih, telah terjadi di waktu itu. Wa kalamuhu ma'a nabiyyi Musa alaihi salam fi waqtih. Begitu juga firmannya, firman Allah kepada Nabi Musa alaihi salam terjadinya pada waktu tersebut. Wa kalamuhu ma'an nasi yaumal qiyamati fi waqtih. Begitu juga firman Allah kepada manusia di hari kiamat akan terjadi pada waktunya. Itu belum terjadi sekarang. Terjadinya kapan? Ketika nanti hari kiamat. Wa kalamuhu ma'a Adam alaihi salam fi waqtih. Begitu juga firman Allah kepada Nabiullah Adam alaihi salam telah terjadi pada waktunya. Wa kalamuhu ma'a ahlil jannati fi waqtih. Dan firmannya kepada ahlul jannah adalah pada waktunya, terjadi pada waktunya sendiri. Fahuwa la zala yatakallamu idza syaa subhanahu wa ta'ala. Maka Allah senantiasa berbicara jika Allah menghendaki, subhanahu wa ta'ala. Kama takallama qadiman yatakallamu haditsan. Sebagaimana Allah telah berbicara di masa yang telah lampau, Allah juga maha mampu untuk berbicara di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Wala yarudduhu raddun an kalamihi jalla wa ala yatakallamu idza syaa. Dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bisa menolaknya, yang bisa membantahnya dari kalamnya jalla wa ala. Yatakallamu idza syaa, Allah berbicara jika Allah menghendaki. Wa yuridu idza syaa. Kemudian Allah syarih menyebutkan beberapa fi'lullah, beberapa perbuatan Allah yang terkait dengan kehendaknya. Yaitu yang pertama, yatakallam idza syaa, berbicara jika Allah menghendaki. Wa yuridu idza syaa, Allah yuridu, ya, itu sifat iradah. Idza syaa, jika Allah menghendaki. Wa ya'mur idza syaa, Allah memerintah jika Allah menghendaki. Wa yanha idza syaa, la ahada yamna'uhu min dhalika subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah melarang jika Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya dari itu semua, subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai penjelasan dari syarih tentang sifat al-kalam. dan sifat al-qaul lillahi tabaraka wa ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil terkait dengan penjelasan di atas dan dari matan yang telah kita baca, di sini terdapat penyebutan pembahasan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat al-kalam bagi Allah secara umum, dan penjelasan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah secara khusus. Kesimpulan yang bisa kita ambil terkait dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalamullah, bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, Allah memiliki sifat berbicara. Wa anna Allah yatakallamu bi kalamin haqiqiyyin. Ya, ini sebagai bentuk murojaah sudah sempat kita sampaikan di pertemuan yang lalu, tapi sebagai bentuk kesimpulan kita ulang untuk lebih memantapkan bagaimana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat kalam, yang mana tentang pembahasan sifat al-kalam bagi Allah ini banyak orang yang tergelincir padanya, sehingga kita harus benar-benar memahami dengan baik bagaimana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pembahasan ini, itu sifat al-kalam. Terkait dengan sifat al-kalam bagi Allah secara umum, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah annallaha yatakallamu bikalamin haqiqiyyin, bahwasanya Allah berbicara dengan kalam yang hakiki, dengan pembicaraan dan ucapan atau firman yang hakiki, bukan majaz. Bukan majaz. Karena sebagian ahlu al-bid'ah wal-dalal mengatakan bahwasanya Allah berbicara tapi hanya sekedar majaz. Mereka meyakini bahwasanya Allah yatakallam, Allah berbicara, tapi mereka meyakini ini bukan kalam yang hakiki. Ini hanya sekedar majaz. Misalnya dari kalangan Mu'tazilah, ketika mereka mengatakan Allah yatakallam wa annahu mutakallim, Allah berbicara, tapi mereka meyakini apa? Maksudnya adalah Allah yakhluqu kalaman yanfasilu anhu atau munfasilun an dhatihi. Bahasanya Allah berbicara, maksudnya itu Allah menciptakan kalam yang terpisah dari zatnya. Sehingga mereka ketika menetapkan sifat kalam bagi Allah ini majaz. Maka Ahlussunnah wal Jamaah membantah hal ini. Aqidah Ahlussunnah bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan atau kalam yang hakiki. Mata syaa, kapanpun Allah kehendaki. Kapanpun Allah kehendaki, baik di masa yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Kaifa syaa, dengan cara bagaimanapun yang Allah kehendaki. Dengan cara nida dari jarak yang jauh dengan yang diajak bicara, ataukah dengan cara munajah dengan cara yang dekat. Ya. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimanapun caranya Allah menghendaki. Wa bima syaa, dan dengan apapun Allah menghendaki. Dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Bani Israel dan lain sebagainya, dari berbagai macam bahasa, ya. Allah berbicara dengan bahasa apapun yang Allah kehendaki. Biharfin wa sautin, begitu juga biman syaa, dan Allah berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki. Biharfin wa sautin, nah, ini akidah berikutnya adalah Allah kalamullah biharf, dengan huruf dan suara. Ini untuk membantah keyakinan menyimpang dari al-asyairah, ya, dan kullabiyah yang tidak meyakini bahasanya kalamullah berupa huruf dan suara. La yumathilu aswatil makhluqin, tentunya ketika kita menetapkan suara pada kalamullah, bahasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara, tentunya suara Allah sama sekali tidak menyerupai suara-suara makhluk. Ini ringkasan dari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalamullah secara umum. Adapun kesimpulan, kesimpulan ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Qur'an, bahwasanya innal Qur'ana kalamullahi munazzalun. Bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca. Kemudian setelah itu munazzal, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah yang diturunkan. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Dan ada tambahan minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Bermula darinya dan akan kembali pula kepadanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Qur'an. Ana ulang, innal Qur'ana kalamullah. Bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah, ucapan Allah. Munazzalun, yang diturunkan. Allah turunkan dari atas langit, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Minhu bada'a, darinya lah bermula. Wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya akan kembali. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang ibarah ini, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Minhu bada'a maksudnya adalah huwa alladhi ibtada'a bihi wa takallama bihi awwalan. Al-Qur'an itu minhu bada'a, dari Allah. Permulaannya dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah huwallazi ibtada'a bihi, bahwasanya Allah lah yang memulai dengannya. Wa takallama bihi awwalan, dan Allah lah yang berbicara dengannya pertama kali. Allah lah yang berbicara dengannya pertama kali. Karena al-kalam yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadian. Ini penting dan perlu digarisbawahi kaidah ini agar kita tidak bingung tentang memahami sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang yang menyimpang, tergelincir di dalam memahami sifat kalam itu karena tidak memahami kaidah penting ini. Apa itu? Itu kaidah, ya. Bunyinya innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadian. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, dan diantaranya yang menyebutkan hal ini adalah Syekh Khalil Harras, Muhammad Khalil Harras, di dalam syarahnya terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sesungguhnya al-kalam, ana ulang kembali ya, kalau bisa antum tulis ini. Innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadian. Ya. Sekali lagi, innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadian la ila man ballaghahu muaddian. La ila man ballaghahu muaddian. Makna dari kaidah ini, sesungguhnya ucapan itu, perkataan itu, hanyalah disandarkan secara hakikat kepada yang mengucapkannya atau yang mengatakannya pertama kali. Sesungguhnya ucapan atau perkataan itu hanyalah disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya atau yang mengucapkannya pertama kali. La ila man ballaghahu muaddiyan. Bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikannya atau menukilkannya. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh hadis Rasul. Ya, ini sama-sama ucapan makhluk, ya. Kita ambil dulu contoh ucapan makhluk. Rasulullah alaihi wasallam makhluk. Hadis beliau, ya, di antara hadis beliau ada yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Ya. Hadisnya siapa ini? Diriwayatkan sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu disertai dengan niat. Ini ucapan Rasul. Maka ketika ana menyampaikan ucapan ini, ya. Qala ar-Rasul alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Maka jika antum ditanya innamal a'malu binniyat yang disebutkan tadi, ini ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam ataukah ucapannya Abu Luqman? Coba jika antum ditanya, ini yang menyampaikan ana loh ya, dengan suara ana. Saya menyampaikannya dengan suara saya sendiri. Ya. Dengan suara saya sendiri, dengan lisan saya, dengan mulut saya. Jika antum ditanya ketika saya mengucapkan qala ar-rasul alaihi salatu wasallam innamal a'malu binniyat. Antum ditanya, itu tadi ucapannya siapa? Ucapannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa? Kembali ke kaidah tadi. Bahwasanya ucapan itu disandarkan kepada yang mengatakannya pertama kali. Jadi walaupun ana menyampaikan kepada antum dengan suara ana, dengan lisan ana, tapi tidak boleh kemudian disandarkan, oh itu ucapannya Abu Luqman. Kenapa? Karena Rasul yang mengucapkannya pertama kali. Jadi ucapan, sekali lagi, kaidahnya disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan disandarkan kepada yang menyampaikannya atau menukilkannya. Begitu juga Al-Quran, ya. Coba kita ambil salah satu contoh ayat di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allahu Tabaraka wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ana membaca ini dengan suara saya. Ya, saya membaca ayat ini tadi dengan suara saya, dengan lisan saya, dengan alat ucap saya. Ya, jika antum ditanya, itu tadi kalamnya siapa? Itu tadi yang barusan antum dengar, qala Allahu tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalamnya siapa? Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Padahal saya yang membacakan kepada antum. Saya yang menukilkan kepada antum. Dan antum bisa mendengar kalam tersebut, ya, dengan suara yang saya sampaikan kepada antum. Ya, tapi kembali ke kaidah tadi, bahwasanya kalam itu disandarkan kepada man qalahu mubtadian, yang mengatakannya pertama kali, bukan disandarkan kepada yang menyampaikannya atau menukilkannya. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan ahlul bidah dan ahlu ad-dalal, ya. Nah, sehingga mereka pun tergelincir di dalam permasalahan ini. Taib. Sehingga kembali ke tadi, makna ucapan para ulama bahasanya Al-Quran kalamullah munazzal ghairu makhluq minhu bada'a. Darinya lah bermula. Dari Allah lah bermula. Maksudnya apa? Allah lah yang mengatakannya, yang mengucapkannya, ya, pertama kali. Tapi perlu untuk dipahami. Ternyata di sana ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu disandarkan kepada Jibril yang pertama, alaihissalatu wassalam, dan juga kepada Rasulullah, alaihissalatu wassalam. Ya, jadi di dalam Al-Quran, Al-Quran itu disandarkan kepada Allah yang pertama, kemudian disandarkan kepada Jibril alaihissalam, dan yang ketiga disandarkan kepada Muhammad, Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi tiga bentuk penyandaran ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, ketika Al-Quran itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah yang sudah kita baca di dalam matan, surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallah. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'jirhu, maka lindungilah dia sampai dia bisa mendengar kalamallah. Kalam di sini disandarkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini adalah bentuk penyandaran sifat ila al-mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati. Karena kalam di sini adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan disandarkan kepada Allah, sehingga ini adalah bentuk penyandaran sifat kepada al-mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk penyandaran yang kedua, ketika Al-Quran disandarkan kepada Jibril alaihissalam dalam surat At-Takwir ayat yang ke-19 dan 20, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu, domirha kembalinya kepada Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapannya seorang rasul yang mulia, seorang utusan yang mulia. Innahu laqawlu rasulin karim. Qaul, ya, Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapannya siapa? Disandarkan kepada utusan rasul yang mulia. Siapa maksudnya? Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Itu seorang utusan yang mulia yang memiliki kekuatan, ya, di sisi pemilik arsy, ya. Makin, seorang utusan yang memiliki kekuatan, memiliki kekokohan. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam, ya. Dan bentuk penyandaran yang ketiga, ketika Al-Quran disandarkan kepada Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-40 dan 41, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Ayat yang pertama sama, tapi kelanjutannya berbeda. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan seorang rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dan bukanlah Al-Quran itu ucapan seorang penyair. Naam. Maka ketika Al-Quran disandarkan kepada Jibril alaihissalam dan disandarkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ini adalah idhafatu asyai' ila al-muballigh. Penyandaran sesuatu atau penyandaran ucapan kepada yang menyampaikannya. Jadi bukan kepada yang mengatakannya pertama kali, tapi penyandaran idhafatul kalam ila al-muballigh. Penyandaran ucapan tersebut kepada yang menyampaikannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, naam. Jadi agar tidak bingung, ketika menjumpai ayat yang seperti ini. Wah, Al-Quran kok ternyata disandarkan kepada Jibril dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka maknanya berbeda. Ketika kalam itu disandarkan kepada Allah, maka itu maksudnya adalah penyandaran idhofatu as-sifah ilal mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati, atau penyandaran ucapan kepada yang mengucapkannya pertama kali. Adapun ketika Al-Quran itu disandarkan kepada Jibril alaihissalam dan kepada Rasulullah alaihissalam, maksudnya adalah penyandaran ucapan tersebut kepada al-muballigh, yang menyampaikannya, yang menukilkannya. Nah, sehingga kembali ke tadi ya, ketika ada seorang membaca Al-Quran, misalnya tadi ana membaca Al-Quran alhamdulillahi rabbil alamin, membaca Al-Quran, suara yang antum dengar tadi makhluk bukan? Suara yang antum dengar suaranya makhluk. Yang membaca ayat tersebut makhluk bukan? Makhluk. Alat ucap yang dipakai untuk membaca ayat tersebut makhluk. Lidahnya makhluk, bibirnya makhluk, udaranya makhluk, suaranya makhluk. Tapi jika antum ditanya, yang dibaca makhluk bukan? Jawabannya bukan. Karena yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Yang dibaca adalah kalamullah. Dan kalamullah ghairu makhluk. Ini ya, dibutuhkan kejelian memang. Dan ini yang banyak ahlul bid'ah, ahlul dolal tidak memahaminya dengan baik. Sehingga mereka ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, karena suaranya makhluk. Ini yang baca makhluk kan. Masa sesuatu yang bukan makhluk bisa menyatu dengan makhluk? Ya, ini keyakinannya mereka seperti itu. Kalau kita mengatakan bahasanya Al-Quran itu ghairu makhluk, berarti ya kita meyakini bahasanya ada zat Allah yang menyatu dengan makhluk. Ini tentunya keyakinan yang batil. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahasanya Al-Quran kalamullah ya, yang ghairu makhluk ya, dan Al-Qur'an itu bisa dibaca ya, Al-Qur'an matlu atau maqru, Al-Qur'an itu dibaca, Al-Qur'an juga maktub tertulis, Al-Qur'an juga mahfuz dihafal di dada-dada manusia ya, maka Al-Qur'an itu kalamullah wa laisa bimakhluq. Adapun ketika Al-Qur'an itu ditulis di dalam kertas, kertasnya makhluk bukan? Kertasnya makhluk. Tinta yang dipakai untuk menulis ayat tersebut makhluk bukan? Makhluk. Tapi apakah yang maktub, ayat yang tertulis dalam kertas tersebut, yang ditulis dengan pena tersebut, makhluk bukan? Jawabannya bukan. Karena ayat tersebut adalah kalamullah, dan kalamullah ghairu makhluk. Ketika ada orang membaca atau menghafal Al-Quran, karena Al-Quran mahfuz, Al-Quran itu bisa dihafal ya. Ketika seorang menghafal Al-Quran, menghafal dengan apanya? Dengan dadanya, dengan kolbunya. Kolbu seorang tersebut makhluk bukan? Jawabannya makhluk. Tapi yang dihafal makhluk ataukah bukan? Jawabannya bukan. Karena yang dihafal adalah kalamullah. Kalamullah ghairu makhluk. Tapi kolbu yang dipakai untuk menghafal Al-Quran, kolbunya adalah makhluk. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada yang masih isyal bisa ditanyakan. Kemudian terakhir penjelasan tentang ucapan para ulama wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah lah akan kembali. Kepadanya lah kembali Al-Quran itu. Maksudnya apa? Ada dua makna di sini. Ilaihi ya'udu, makna yang pertama ai annahu ya'udu ila Allahi wasfan. Bahasanya Al-Quran itu kembali kepada Allah sebagai sifat bagi Allah. Al-Quran itu kembali kepada Allah sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ai annahu la yusaf bihi ahadun siwallahi. Maksudnya tidak ada seorang pun yang disifati dengan Al-Quran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunul mutakallimu bil-Quran wallah azza wa jal wa huwal mausufu bihi. Dan bahasanya yang mengucapkan, yang memfirmankan Al-Quran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah yang disifati dengannya. Itu maksudnya Al-Quran itu adalah ucapan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena merupakan sifat bagi Allah. Ini makna yang pertama, makna dari ucapan para ulama wa ilaihi ya'udu. Maksudnya demikian, ai Al-Quran itu adalah kembali kepada Allah sebagai sifat baginya. Itu disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada selainnya dengan penyandaran sifat kepada mausuf. Al-Quran tidak boleh disandarkan kepada selain Allah jika penyandaran tersebut sebagai bentuk penyandaran sifat ila al-mausuf. Mana yang kedua, wa ilaihi ya'udu, sebagaimana yang disebutkan di sebagian asar atau riwayat. Misalnya riwayat yang disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, riwayat yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan perkara yang termasuk umur ghaibiyah, perkara ghaib. Tentunya beliau tidak menyampaikan hal ini kecuali dari ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La yunza'anna al-Qur'an min baini adhhurikum." Akan dicabut Al-Qur'an itu dari kalian. Wa yusra 'alaihi lailan fayadhhab min ajwafir rijal. Maka akan dicabutlah Al-Qur'an itu, diambil di suatu malam sehingga hilang Al-Quran itu dari dada-dada manusia. Fala yabqa fil ardi minhu syai', maka tidak akan tersisa di muka bumi ini Al-Quran tersebut. Ini terjadi ketika mendekati hari kiamat, bahwasanya Al-Quran itu akan dicabut, akan diangkat, ya, baik yang tertulis, ya, mushaf-mushaf Al-Quran akan diangkat. Begitu juga yang tersimpan di dalam dada-dada manusia akan dicabut, ya. Ini terjadi ketika mendekati hari kiamat. Inilah makna wa ilaihi ya'udu. Ai yusra 'alaihi fi lailah fayusbihun nas laisa baina aydihim Qur'an la fi sudurihim wa la fi masahifihim yarfa'uhu Allahu 'azza wa jalla. Yaitu Al-Quran itu di akhir zaman nanti ketika mendekati hari kiamat akan diambil, dicabut di suatu malam sehingga di pagi harinya manusia tidak mendapati lagi Al-Quran di tengah-tengah mereka, tidak di dada-dada mereka. Artinya yang sebelumnya sudah menghafal Al-Quran akan hilang hafalan itu, dan juga tidak lagi didapati di mushaf-mushaf mereka. Ya, bisa jadi, wallahu alam kaifiahnya bagaimana. Bisa jadi mushaf Al-Quran itu memang hilang, terangkat, atau mushafnya ada tapi tulisannya sudah tidak ada. Wallahu alam bisawab, bagaimana kaifiahnya. Yang jelas di dalam asar tersebut disebutkan demikian, bahwasanya Al-Quran itu akan dicabut, diangkat, sehingga tidak lagi tersisa di muka bumi ini Al-Quran. Yarfa'uhullahu azza wa jalla. Allah lah yang mengangkat Al-Quran tersebut. Dan ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa hadza wallahu alam hinama yu'ridu anhu an-nas i'radan kulliyan. Ya. Ini terjadi ketika manusia sudah berpaling dari Al-Quran dengan sikap berpaling yang ya sangat parah dan kulli, yang sifatnya menyeluruh. Itu ketika orang tidak lagi mempelajari Al-Quran dan tidak lagi mengamalkannya, sehingga dihukum dalam bentuk dicabutlah Al-Quran itu di tengah-tengah manusia. Fanasallallahu ta'ala, kita mohon kepada Allah agar jangan sampai mendapati zaman yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.